Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya besar umat Islam. Idul Adha adalah hari berkurban. Hari ini dinamakan demikian karena ada satu ibadah yang mulia yang dianjurkan pada hari tersebut, yaitu ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan bagaimana ketaatan beliau ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Ismail alaihissalam, seorang anak yang sangat dicintainya, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Dan beliau bisa melewati ujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan domba yang besar. Itulah awal pensyariatan ibadah kurban. Dan ini terus berlangsung hingga di syariat Nabi kita yang mulia, Nabi yang paling terakhir, Nabi Allah Muhammad SAW. Jika saja Nabi Ibrahim AS pernah diperintahkan untuk berkurban seorang anak, yang walaupun pada akhirnya diganti dengan domba yang besar, maka kita sejak awal tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak kita, tidak pula salah seorang dari keluarga kita, tapi kita hanya diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak yang telah disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kurban ini telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, fasalli rabbika wanhar, dan solatlah karena Allah dan berkurbanlah. Ibadah kurban, ibadah yang sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama telah sepakat akan keutamaannya, bahkan mereka mengatakan ibadah kurban di tanggal tersebut, tanggal 10 Dzulhijjah hingga 3 hari setelahnya, adalah ibadah yang dikerjakan dengan harta yang paling mulia. Ibadah harta bisa dengan berbagai macam bentuk sedekah, tapi khusus di hari-hari Idul Kurban dan hari Tashriq setelahnya, maka ibadah harta yang paling mulia menurut kebanyakan ulama kita, atau jika kita tidak mengatakan kesepakatan ulama kita, adalah ibadah kurban. Dan ini disyaratkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam Mughni beliau dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Ibadah kurban adalah syiar yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS hingga Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW telah mengerjakan ibadah kurban ini. Beliau telah berkurban dengan kambing, dengan domba, dan beliau sendiri menyembelihnya, dan beliau menganjurkan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada umat ini. Ulama kita berbeda pendapat tentang hukum ibadah kurban. Sebagian mewajibkannya dan ada yang menganggap sebagai sunnah muakkadah. Dan alasan yang menyebutkan, ulama yang menyebutkan bahwa dia lah sunnah muakkadah, karena sebagian sahabat pernah tidak berkurban dalam satu tahun atau dalam beberapa tahun untuk menghilangkan kesan bahwasanya dia adalah sesuatu yang wajib. Namun demikian, dia adalah minimal suatu ibadah yang sunnah muakkadah, sangat-sangat ditekankan. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat solat kami. Artinya jangan dekati tempat solat id kami. Jangan meramaikan hari lebaran Idul Adha kalau dia tidak mau berkurban padahal dia sanggup untuk berkurban. Begitu hadis yang disampaikan dalam periwayatan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan imam-imam yang lainnya. Walaupun para ulama kita berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini, sebagian melemahkan dan sebagian mengatakan bahwa hadisnya sahih mauquf dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Intinya bahwa ibadah kurban ibadah yang sangat mulia, sangat-sangat ditekankan bagi mereka yang memiliki kelapangan dan keluasan. Ibadah kurban ini ibadah yang dikerjakan setiap tahunnya. Oleh karena itu, seorang yang mampu untuk berkurban setiap tahunnya, maka hendaknya dia berkurban. Dan tidak mengatakan bahwa dia telah berkurban tahun lalu, telah berkurban 2 tahun yang lalu, dan seterusnya. Selama kita sanggup dan datang hari-hari yang mulia tersebut, maka mari kita melaksanakan syiar yang mulia ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya ibadah kurban ini, maka kita sangat dianjurkan untuk berkurban dengan hewan yang terbaik yang kita miliki. Hewan yang dikurbankan adalah hewan ternak, baik itu unta maupun sapi atau kambing atau domba. Unta yang berumur 5 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan sebagian ulama kita memasukkan juga hewan kerbau. Bagi yang tidak memiliki sapi, yang tidak mendapatkan sapi, maka banyak ulama kita mengkiaskan dengan sapi, yaitu hewan kerbau. Dan kambing, kambing yang telah berumur 1 tahun, dan domba bisa berumur 6 bulan. Ini hewan-hewan yang dikurbankan. Adapun selain itu, tidak termasuk hewan-hewan kurban. Keutamaan hewan-hewan ini sesuai dengan urutannya. Yang paling utama adalah unta ketika kita berkurban sendirian, karena harganya tentu saja lebih mahal. Lalu sapi ketika kita berkurban sendirian. Lalu kambing atau domba. Dan kambing dan domba ini tidak bisa kita berserikat, hanya 1 orang. Dan setelah itu unta yang berserikat dan sapi yang berserikat. Sapi dan unta bisa berserikat dalam 1 sapi dan 1 unta, maksimal 7 orang. Bisa kurang dari jumlah tersebut. Dan makin banyak yang kita korbankan, dalam artian makin banyak harta yang kita keluarkan dan makin tinggi kualitas hewan kurban kita, maka dia tentu saja lebih utama dan tentu saja sesuai dengan keikhlasan dari hamba tersebut. Juga hal yang perlu diperhatikan dalam berkurban ini adalah bagaimana kualitas hewan tersebut, jangan sampai memiliki cacat. Karena itu terlarang orang berkurban dengan hewan yang matanya buta, entah kedua mata buta atau salah satu dari matanya buta. Dan juga terlarang hewan yang pincang dan hewan yang sakit dan sangat nampak bahwa dia sakit, dan hewan yang sangat kurus yang tidak berkualitas. Dan setiap yang ada cacatnya maka dihindari, karena kita ingin mempersembahkan hal yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu untuk diingatkan juga kaitannya dengan berkurban ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seseorang yang ingin berkurban, maka sejak masuknya hari pertama bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia dilarang untuk memotong kukunya atau memotong rambutnya atau mencabut bulunya dia terlarang hingga selesai dia berkurban. Kalau dia berkurban tanggal 10 Dzulhijjah, maka setelah itu baru dia boleh memotong kukunya, mencukur rambutnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi yang sudah menyiapkan hewan kurbannya atau yang sudah meniatkan akan berkurban tahun ini, maka perlu untuk memperhatikan jangan sampai dia terluput, lupa masuk satu Dzulhijjah, lalu dia belum sempat untuk memotong kuku, mencukur rambut, mencabut bulu, dan seterusnya. Dan hal yang terakhir yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah sekali setahun. Mari kita programkan, mari kita rencanakan. Sebagaimana kadang kita merencanakan untuk memiliki barang-barang tertentu dari materi-materi benda-benda duniawi yang sangat kita harapkan, yang sangat kita cita-citakan, kita kadang menabung, kadang menghemat dana kita untuk bisa mendapatkan barang yang kita impi-impikan, idam-idamkan, dan cita-citakan tersebut. Mengapa tidak kita lakukan hal itu untuk berkorban yang hanya sekali setahun ini? Mari kita persiapkan dana kita untuk melakukan ibadah ini, karena dia adalah ibadah yang datang pada hari-hari yang sangat mulia, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 3 hari setelahnya, hari-hari Tashriq. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita dan memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan-ketaatan kepadanya, di antaranya dengan ibadah kurban yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita dan mengikhlaskan hati-hati kita. Waffaqallahu al-jami' li kulli ma yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.